Sadaqallahul azim, sadaqa rasulullahul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Semoga dengan tilawah ayat Al-Qur'an Karim tadi ada kita dalam kesenangan lancar dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rabbul alamin. Selanjutnya mungkin langsung saja gitu. Enggak usah lama-lama, kita langsung berikan kepada kakak kita gitu. Kakak Sarul Mubarok. Beliau ini sekarang menjabat sebagai kepala bidang KPE gitu, kebijakan publik di kami Kabupaten Bandung. Sebelumnya pernah juga sebagai staf ya, namanya staf KPE ya, staf kaderisasi di KKB, sebelumnya sebagai ketua komisariat di Telkom Engineering School waktu itu ya teman-temannya. Baik, mungkin langsung saja ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Alhamdulillah, nama-Nya wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik Pertama-tama ialah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu rahmatnya yaitu kita masih diberikan umur panjang. Ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin baru saja tadi pagi kita mendengar salah satu saudara kita Muhammad Arfin telah dipanggil Allah. Yang namanya umur tidak pernah tahu, dan sudah sewajarnya ketika kita mendapatkan suatu kesempatan itu umur panjang harus senantiasa bersyukur. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para hadirin yang setia hingga zaman. Ya, mungkin sore hari ini kita apa itu dikasih lihat dari tema yang diberikan ilham terkait suriah ya. Konflik suriah yang belakangan ini kembali meramai gitu. Kembali meramai, dan khususnya untuk kalangan kelompok-kelompok tarbiyah, kaum muslimin dan kawan-kawannya, yang memang ketika terjadi konflik di Timur Tengah yang melibatkan muslim, pastilah responnya itu sangat tinggi gitu. Kita mengetahui bersama hampir sampai detik ini udah beberapa hari masih belum ada media-media mainstream itu memberitakan konflik di tengah ya. Ya sudah sewajarnya ketika kita mendapatkan suatu informasi jangan kemudian latah. Maksudnya latah itu ada informasi A langsung kita respon tanpa melihat atau mencermati apa yang ada di dalamnya, terlebih lagi tidak bisa mengambil suatu hikmah gitu, dari apa yang terjadi. Nah, terus untuk kita kalangan aktivis mahasiswa ya, khususnya di kami sangat dididik untuk bagaimana mencermati sebuah peristiwa gitu. Kami adalah orang-orang yang berpikir, kami adalah orang-orang yang bertindak merdeka. Dan jangan sampai gerak kita misalnya kemarin kemanusiaan, aksi-aksi kesana itu hanya kan ikut-ikutan saja gitu. Itu tentu sangat kalah ketika kita datang dengan menyadari suatu hal yang memang menjadi sebuah kewajiban. Nah, terkait konflik Timur Tengah khususnya Suriah gitu, karena kita sedang membahas terkait temanya yang terdekat itu Aleppo gitu. Walau sebenarnya itu ketika kita ngomong soal konflik Timur Tengah itu ya bukan hanya itu saja gitu. Di Palestina yang sampai sekarang pun ane yakin masih dalam kondisi siap konflik gitu. Nah, ini kita di sini harusnya memandang menjadi dua hal. Yang pertama itu menjadi seorang muslim, yang kedua itu menjadi warga negara Indonesia. Kita melihat ini sebagai seorang muslim seperti yang Hasan Al-Banna sampaikan bahwa nasionalisme kita itu nasionalisme yang luas gitu. Artinya di mana ada negara yang di situ ada umat muslimnya atau ada syahadatnya, maka itulah negara kita gitu. Artinya walaupun kita jauh dari Suriah, namun kalau karena Suriah ini mayoritas 90% ya, 90% muslim, ketika terjadi konflik sudah selayaknya kita juga ikut prihatin lah, ikut berbelasungkawa, ikut juga memperhatikan. Namun jangan lupa juga kita sebagai masyarakat Indonesia gitu, jangan sampai konflik di negara lain membuat negara kita ini justru menjadi rawan konflik juga gitu. Maksudnya aneh. Ya, sekarang kan kalau kita semua baca di media ini, ada yang kemudian pro mendukung Suria, ada yang kemudian nah ngapain sih kita ikut-ikutan gitu. Artinya ikut-ikutan membicarakan negara lain, padahal negara kita juga masih banyak konflik gitu. Misalnya konflik di Papua, konflik di Maluku, konflik di Aceh misalnya, itu kok kenapa tidak sampai aksi seperti ini gitu. Nah ini jangan sampai masalah-masalah Suria ini membuat negara kita ini jadi muncul konflik-konflik baru gitu. Orang-orang yang kemudian beraksi pro dengan Suria dengan orang-orang yang masa bodoh gitu. Artinya kita harus memahami kondisi kita. Sehingga ketika kita ingin mengajak saudara-saudara kita untuk memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, Palestina, Suria dan kawan-kawannya, jangan kemudian nanti memaksa gitu. Wah, itu harus memperhatikan ini, harus memperhatikan ini. Ya, kita harus memperhatikan lebih mengedepankan masalah menghormati, saling menghormati. Silakan teman-teman kita ngajak untuk peduli gitu, tapi jangan juga ajakan kita peduli ini justru membuat kelompok di antaranya itu jadi cenderung inilah debat lah. Nah, terkait Suria ini kan kalau kita baca di buku gitu, karena anak sendiri juga kan bukan seorang ahli politik internasional gitu. Jadi ya di sini kita sama-sama berbagi informasi aja gitu. Anda dapat informasi apa, kemudian nanti dapat informasi apa, sehingga nanti kita bisa jadikan sebagai dasar pijak ketika kita bergerak gitu. Awal mula Suria ini kan sebenarnya dari masalah kediktatoran. Jadi di mana-mana itu yang namanya diktator ini menjadi pemicu sebuah revolusi. Sejarah cukup banyak yang membuktikan, termasuk di Indonesia sendiri kan ya. Kita tahu presiden kita saat itu, Soeharto, itu kan menerapkan sistem yang sangat diktator, kemudian muncullah reformasi. Kemarin juga di Libya misalnya Husni Mubarak ya. Muammar Gaddafi. Itu kan juga bagian dari kediktatoran. Kediktatoran kemudian muncul pemberontakan. Nah, ini juga sama. Kejadian-kejadian itu dari negara-negara ini dimotori oleh seperti tadi Ilham bilang ya, Arab Spring. Jadi misi utama Arab Spring itu gimana caranya menghilangkan kediktatoran. Dan si Arab Spring ini cukup produktif dalam memecahkan masalah tersebut. Negara-negara yang misalnya Mesir, Libya ini hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan pun sudah langsung tumbang rezimnya gitu. Nah sekarang yang menjadi titik akhir dari golnya Arab Spring ini ya Suria ini. Namun pemimpinnya ini kemudian sangat kuat itu rezim dari Assad ya. Dari bapaknya gitu, dari awal mulai itu kan Hafiz Assad, kemudian dia meninggal, diturunkan kepada anaknya Bashar Assad gitu. Nah ini merupakan seorang Syiah yang cukup ini kental. Nah dari konflik-konflik ini si pemimpinnya ini kan menggayat lah, istilahnya menggayat Iran, karena Iran kan mayoritas Syiah juga. Ini menjadi satu kesatuan yang sangat susah untuk ditaklukkan. Dan secara terang-terangan tadi itu nama Syiahnya itu Syiah Rafida, kalau Syiah kan banyak yang menyebutnya. Nah ini masih Syiah Rafida ini, dan Iran cukup kuat dalam Syiahnya. 5 tahun belakangan ini Suria menjadi udah divonis ya, menjadi konflik global. Artinya konflik global ini konflik yang melibatkan beberapa negara. Artinya ada negara-negara di luar Suria yang masuk dalam itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada yang menamakan ini kisruh perang saudara lah, gitu. Perang antara Sunni Syiah lah gitu. Ini bagian dari propaganda saja. Namun yang harus kita ketahui bersama sekarang sudah menjadi konflik global. Artinya banyak negara yang terjun di sana. Ini bisa, tadi kemarin sempat baca ini tercatat negara-negara yang ada di dalamnya itu antara lain Rusia, Iran, kemudian Suriah sendiri, ada Turki, ada Amerika, ada Arab, Arab Saudi. Nah, semua yang di situ tentu mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing, sehingga kita harus paham apa sih yang kemudian melatar belakangi atau kepentingan apa saja sih negara-negara itu kemudian bisa mengintervensi di Suriah ini. Di kubu pro ini, pro mempertahankan rezim Assad itu ada Iran sama Rusia. Rusia ini secara legal diminta oleh Presiden Suriah untuk membantu mempertahankan ininya. Kalau ini diperbolehkan oleh PBB, artinya di politik internasional itu hal-hal semacam ini tuh sah gitu. Artinya misalnya Indonesia sedang perang kemudian minta bantuan ke Amerika atau ke Inggris gitu, itu secara legal itu sah. Jadi Inggris bahu membahu bersama Indonesia menghajar sekutu, misalnya menghajar pemberontak, ini sah. Artinya Rusia di sana itu ya menopang dari segi apa, dari segi senjata, dari segi taktik, dari segi para, jadi kalau aneh baca di bukunya itu Rusia memberikan para penasihat-penasihat militer kepada Bashar al-Assad. Nah, ini kalau kita ketahui kan Rusia ini menjadi negara yang superpower juga kan, selain Amerika itu. Jadi ada dua negara yang kemudian menginikan Rusia mempertahankan atau ikut pro dalam pemerintahan Bashar al-Assad, yaitu Iran sama Rusia. Kalau Iran jelas karena memang ini basisnya Sunni, basisnya Syiah. Nah, ini yang kemudian dari sini muncul berbagai macam konflik ini. Nah, dari Syiah kemudian ada dipropagandakan kan, kalau kita Suriah itu kan, kalau kita ngomong sama masyarakat Indonesia, jangan sampailah Syiah di Indonesia itu kayak Syiah di ini gitu. Syiah di Suriah gitu, di Daktoh gitu. Atau jangan, ada yang bilang juga jangan sampai nih konflik Sunni Syiah ini seperti Irak, seperti di Suriah gitu. Artinya propaganda-propaganda ini sudah menjadi hal biasa di masyarakat kita. Nah, kemudian karena misi tadi ya, ada sekelompok pemberontak ya, sekelompok orang yang kemudian ingin menghancurkan atau menurunkan rezim ini dengan sukarela, dengan ikhlas ya, untuk berjuang untuk menurunkan rezim Bashar al-Assad ini. Karena sadar tidak sadar ini pemerintahan Bashar al-Assad ini sudah sangat kejam lah, membunuh lebih dari ribuan orang. Dari segi pemerintahan juga ini sudah masuk ke era modern ya, di mana tidak ada lagi yang namanya itu kediktatoran. Artinya ya di negara mana-mana, di negara manapun rakyat ini selalu dituhankan, artinya selalu dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan negaranya. Sedangkan yang terjadi di Suriah ini semua punya masyarakat saja gitu. Rusia. Muncullah kelompok-kelompok yang masyarakat pemberontak yang ingin menurunkan rezim Bashar al-Assad ini. Kemudian ada juga negara-negara lain melihat keadaan seperti ini. Ada negara satu lagi yang namanya Amerika Serikat ini, yang semenjak jatuhnya Uni Soviet itu dulu, musuh Amerika itu kan cuma dua, Uni Soviet sama Islam. Artinya Uni Soviet udah tumbang, sekarang Islam menjadi musuh. Jadi misi utama di Amerika di Suriah ini, bagaimana caranya konflik ini tidak ada pemenangnya. Bagaimana caranya konflik di Suriah ini tidak ada ujungnya. Artinya Amerika Serikat itu pengen bikin konflik ini biar terus gitu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sampai jadi domba, bagaimana. Nah, yang menjadi tangan kanan dari Amerika, pertanyaannya Amerika masuk melalui mana gitu. Sedangkan pada kelompok pertama yang ingin menurunkan dengan sukarela ya, dengan ikhlas, dengan tanpa pamrih, misal saya sebut kelompok A gitu, namanya saya lupa, kelompok A ini dimintai bantuan, artinya Amerika Serikat memintai bantuan kepada kelompok A ini, tidak mau kelompok A nya ya, dengan dalih misi kemanusiaan lah gitu. Amerika Serikat kan terkenal dengan negara HAM, negara hak asasi manusia, sedangkan kediktatoran ini kan melawan dari HAM. Artinya dari situ Amerika coba masuk, kan gagal. Nah sekarang yang menjadi salah satu tangkangan Amerika ya ISIS ini, ISIS ya Indonesia, Islamic State of Iraq Syria ini kan salah satu kelompok pemberontak juga ya, salah satu kelompok pemberontak juga. Nah kenapa Ane katakan seperti itu, karena memang ya ISIS ini muncul belakangan ya, ini menjadi salah satu pemberontak yang cukup mudah dikenal. Kemudian dari segi propagandanya itu luar biasa kan, dan media-media itu ya, semua memberitakan tentang ISIS walaupun negatif. Nah ini kan kita harus patut berpikir, kenapa pemberontak-pemberontak yang lain ini tidak dimediakan, sedangkan ISIS ini kok dimediakan? Karena hampir semua media itu membicarakan tentang ISIS. Dan kerennya ISIS itu apa? Dia selalu mengklaim ketika terjadi bom itu, dia selalu klaim bahwa ini saya yang ngebom. Misal kayak bom di Paris kemarin kan, itu diklaim sama ISIS juga. Nah ISIS ini senjata-senjatanya itu ya dari Amerika. Kalau ane baca di buku ini, Amerika masuk melalui sana. Kemudian ada negara lain juga yang semuanya sebenarnya sama, semua pemberontakan-pemberontakan itu sebenarnya sama, ingin menurunkan rezim Bashar al-Assad ini. Hanya kepentingan-kepentingan negaranya yang berbeda. Ada negara yang memang tujuannya murni untuk menginginkan Bashar al-Assad turun. Namun ada negara lain juga yang hanya ingin memperkeruh suasana. Nah ini harus kita perhatikan dengan Rusia dengan kejamnya ya, ngebom-bom sana sini gitu, di Suria ini. Salah satunya kemarin di Aleppo juga, itu kan bagian dari rezim Bashar al-Assad ini. Nah, kemudian ada negara lain misalnya Arab Saudi. Arab Saudi juga terlibat di situ. Dia mendukung pemberontakan di Suria. Karena apa? Karena ada kecemburuan. Suria ini lebih memilih Iran daripada Arab. Sedangkan Iran ini ya kalau bahasa mudahnya itu saingan lah. Ini menjadi salah satu kompetitor yang cukup sengit ini. Artinya hanya karena itu kemudian Arab mendukung pemberontak. Jadi kan udah ada Arab Saudi, ada apa namanya Amerika, ada Rusia, ada satunya itu siapa? Iran. Ditambah lagi yang misalnya Turki. Turki juga terlibat di sana. Kalau Turki murni ingin menurunkan Bashar al-Assad. Sehingga kalau antum lihat di berita itu bulan September 2015 itu kan Amerika sama Turki itu koalisi. Artinya koalisi dalam hal apa? Dalam hal Turki membolehkan pangkalan udaranya itu untuk menyerang, untuk jadi titik serang ke Suriah. Jadi ya ini sempat menjadi pertanyaan juga, kenapa sih Turki sama Amerika kok mau berkoalisi gitu? Padahal kan kalau kita yang ada di benak kita kan antara Turki sama Amerika ini menjadi salah satu negara yang sangat bertolak belakang gitu kan, saling menghabisi lah dalam tanda kutip, menghabisi dari segi ekonomi, saling menghabisi dari segi hukum gitu. Tapi kenapa mau berkoalisi dalam hal menurunkan dalam hal apa namanya mengebom Suriah gitu, masanya mengebom Suriah ya, karena itu tadi, karena misinya sama-sama ingin menurunkan rezim Bashar al-Assad, hanya saja goalnya yang berbeda, niatnya yang berbeda. Kalau Amerika ini niatnya untuk mengobrak-abrik atau memperkeruh suasana, kalau Turki memang murni untuk ini. Ditambah Turki ini cukup diuntungkan dengan adanya ISIS, karena di perbatasan Turki, kalau Suria itu kan salah satu perbatasannya kan Turki kan ya. Jadi kalau lihat berita-berita orang bisa ke Suria itu bisa lewat darat, via Turki gitu. Nah di sana itu ada yang namanya itu kelompok Kurdi. Nah Kurdi ini sering memerangi Turki. ISIS ini juga perang sama Kurdi rasanya. Jadi dalam hal ini Turki cukup diuntungkan. Ketika Kurdi diperangi sama ISIS, jadi kan otomatis ya kita nggak usah ngomongin Kurdi lagi lah, ngomongin bahasa negara Turkinya gitu. Jadi kalau kita ngomong soal Suriah ini cukup kompleks ya, nih belum ini juga terkait dalamnya seperti apa. Intinya banyak masyarakat Muslim menjadi korban di sana. Itu sih titik poinnya. Banyak masyarakat Muslim yang menjadi korban di sana. Entah itu korban dari ISIS misalnya, entah itu korban dari Bashar al-Assad itu misalnya, atau entah korban dari negara-negara lain. Yang kita harus pahami ya bahwa konflik ini udah memakan korban banyak dan harus segera ada titik temu. Ada yang ketemu itu ya apa solusinya, seperti apa ya. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Aneh lebih menyoroti ke situ, terlepas dari konspirasi di dalamnya seperti apa itu. Ini sebuah keniscayaan adanya konspirasi itu. Layaknya pertunjukan wayang itu pasti ada lakonnya. Nah ini lakonnya siapa gitu. Nah, yang ini harus kita kaji betul. Apakah lakonnya misalnya Amerika atau lakonnya misal Rusia? Yang jelas Amerika ini di beberapa kejadian ini selalu menjadi aktor utama. Karena disadari atau tidak, atau mau tidak mau, ini Amerika menjadi negara yang superpower. Bahkan Amerika itu mengklaim sebagai polisi dunia. Artinya polisi dunia itu kan kalau misalnya ada konflik ya harus turun tangan gitu, yang namanya polisi gitu kan. Kalau ada yang mencuri harus diadili oleh Amerika gitu. Ya, sampai segitunya. Sehingga munculnya konflik di Suriah ini juga bisa jadi ada campur tangan dari dalang utamanya adalah Amerika. Dengan tujuan utamanya itu bukan ingin menjatuhkan rezim Bashar al-Assad atau menaikkan atau membantu para pemberontak. Namun misi utamanya bagaimana umat Islam di seluruh dunia ini kacau gitu. Yang namanya satu hal yang paling mudah menjadi pemantik api itu, dalam mengutip pemantik api itu isu tentang agama. Bukan golongan, bukan suku gitu, tapi agama ini yang mudah meledak gitu. Artinya kita persinggungan dikit terkait agama pun amarahnya itu udah langsung cepat meningkat gitu, dibanding dengan soal budaya. Misalnya kita ngomong soal lu orang Jawa, lu orang Sunda, lu itu biasa-biasa aja. Oh Cina lu itu ya mungkin dalam satu hal ada yang tersinggung, tapi tidak seperti misalnya agama, isu soal agama. Misalnya kita ngomong ke orang Islam, Kristen lu ini, dia kan marahnya luar biasa. Makanya isu agama ini menjadi sebuah poin atau senjata orang-orang yang tidak suka Islam, khususnya umat Muslim. Nah, Amerika ini sangat takut dengan umat Muslim, khususnya yang berideologi radikalisme. Artinya dalam hal ini umat Muslim yang mempunyai pemahaman yang mengakar itu ya harus seperti ini, harus seperti itu. Kan ada juga kan golongan kita yang mungkin dalam beberapa hal melonggarkan, kemudian lebih demokrasi, lebih mengedepankan perdamaian, itu kan ada. Namun ada juga umat Muslim yang cukup radikal, dikit-dikit perang, dikit-dikit gencatan senjata. Nah ini menjadi perhatian kita. Kalau aneh sih ya, kalau misalnya dengan posisi seperti ini, aneh sih pengen kami ini mempropagandanya itu, ya mungkin ada yang propaganda misalnya misi kemanusiaan untuk Suriah gitu. Tapi cobalah propaganda untuk, ayolah Indonesia ini harus kokoh gitu, mudah diadu domba. Karena kemarin di Jakarta itu ngobrol sama salah satu anggota DPR, RI, salah satu anggota DPR RI, posisi Indonesia ini sedang genting. Artinya rawan konfliknya itu luar biasa. Antum bayangkan dengan letak geografis seluas Indonesia ini, ketika terjadi perang itu seperti apa, bakal habis-habisan. Makanya salah satu hal yang kemudian ditugaskan dalam tanda kutip ya, kemarin ngobrol sama salah satu apa namanya itu orang NU itu. Nah, NU ini sebenarnya dari segi pemikiran, dari segi ini aware dengan masalah-masalah nasional, masalah-masalah multinasional dalam hal ini konflik Suriah, konflik Palestina gitu. Namun yang terjadi sekarang ini, NU itu sebenarnya mempunyai niat untuk kita bersatu gitu. Jangan sampai terjebak dalam atau jangan sampai terbawa isu-isu konflik-konflik Timur Tengah. Makanya kemarin ada isu Islam Nusantara. Itu sebenarnya bukan bagian dari manhaj baru atau bagian dari aliran baru, itu dari upaya untuk menginikan Indonesia. Masa Indonesia ini jangan sampai mudah terbawa emosi, mudah terbawa situasi konflik di negara lain. Bukan berarti kita tidak boleh tidak boleh memikirkan konflik di negara lain, tapi kita juga harus memikirkan negara kita juga. Nah, aneh sih lebih mengarah ke sana dalam hal ini. Ayo kita coba perkuat ukhuwah Islamnya di antara kita. Kita banyakin kajian-kajian tentang arti nasionalisme, arti cinta tanah air. Karena ya cinta tanah air ini kan bukan ajaran Barat ya. Rasulullah pun dulu pernah rindu gitu. Kalau kita baca sejarah itu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu, ada salah satu sahabatnya itu sedang bersair tentang kerinduannya terhadap kota Mekah. Aneh lupa nama sahabatnya. Kemudian Rasulullah datang menghampirinya. Saya pun rindu dengan kampung halamannya. Nah, dari situlah kemudian ya memang cinta tanah air ini ada ya. Cinta tanah air itu sebuah keharusan. Namun jangan sampai cinta tanah air ini menjadi hal yang sempit. Maksudnya masih tahu sempit saya. Kita bukan nasionalisme kita. Kalau Hasan Al-Banna bilang ini, nasionalisme di Islam ini lebih mulia daripada nasionalisme Barat. Dan Barat menggembor-gemborkan nasionalisme setiap saat, sebenarnya Islam ini jauh lebih mulia. Ya gitu sih terkait masalah konflik apa namanya Aleppo kemarin ya, bagaimana kita menghadapinya. Ini sih lebih mengedepankan bagaimana kita tetap peduli karena ini bagian dari saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu. Alhamdulillah mungkin demikian yang mudah disampaikan oleh Kakan Desa dulu. Kapan-kapan aneh lah kalau misalnya ada kajian. Kemarin itu bagus sebenarnya kajian Kang Arya Sinu Yuda sama Ustaz Tiar. Jadi Ustaz Tiar ini kan pakar sejarah. Dia kemarin mengupas sejarah nasional, sejarah muslim nasional dari segi kerajaan sampai sekarang. Sebenarnya Islam itu seperti apa, sebenarnya terkait ini seperti apa, konflik seperti apa. Nah ada satu lagi Kang Arya Sinu Yuda, dia kan pakar apa namanya politik internasional ini. Dia membawa pemikiran-pemikiran terkait Palestina, Turki, Suriah. Ya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin buat teman-teman, jadi gue nanya langsung aja kali ya. Buat moderatornya tiga doang. Benar sih sebenarnya sama yang anak-anak di luar. Jadi gini ya, berkenaan dengan konflik Suriah ya. Jadi, kita mungkin beberapa udah sebagian sudah mengerti bahwa ini adalah sebuah kepercayaan gitu. Bahwa ya suatu saat pasti namanya Islam itu akan diperangi gitu dari segala arah gitu. Ya dari timur, dari barat, dari utara gitu. Dan mungkin itu yang bisa saya tangkap mengenai bahwa kita pernah dikatakan bahwa Islam itu adalah umat Allah satu, umat yang ada di tengah-tengah gitu. Ketika berada di tengah-tengah, maka serangan itu bukan dari timur, bukan dari barat, tapi dari semua arah gitu. Nah, dan kemudian kemarin juga saya sempat membaca sebuah press release gitu kan oleh kedubes Indonesia di Suriah gitu kan. Indonesia di Suriah. Apakah kemudian dan sebenarnya saya berpendapat bahwa sebenarnya apa yang telah dilakukan Indonesia itu sudah sedemikian tepat gitu. Karena yang jelas Indonesia itu dia sudah ya tentunya karena memang politik Indonesia itu bebas aktif ya gitu ya. Dan tidak berpihak kemana-mana gitu. Apalagi Indonesia kan memang bebas aktif ya tadi secara politik ya. Kemudian juga kita melihat bahwa Suriah itu pertama negara sama muslim, sama anggota OKI juga. Kemudian juga sesama negara gerakan non-blok gitu. Maka tentunya kita melihat bahwa posisi Indonesia di sini adalah ketika Indonesia itu memihak kepada satu kepada salah satu blok gitu kan, itu tentunya sangat mencederai dari politik luar negeri Indonesia gitu, asasnya gitu. Sehingga saya berpendapat bahwa pertanyaan yang saya jelaskan Indonesia itu sudah tepat gitu, berdasarkan dari apa yang dilaporkan oleh kedubes Indonesia di Suriah gitu. Kemudian juga Indonesia juga sebenarnya sudah berperan aktif gitu, berperan aktif dalam penyampaian bantuan-bantuan kemanusiaan gitu, terutama yang berasal dari rakyat Indonesia, entah itu dari lembaga-lembaga ataupun dari perorangan gitu. Dan itu dan alhamdulillah gitu. Tapi memang kenyataannya penyampaian bantuan itu enggak selalu sampai pada tempatnya gitu. Karena ya namanya juga konflik ya. Konflik ada konflik gitu. Ketika bantuan itu diantar dan tiba-tiba disabotase oleh pemberontak atau mungkin enggak sengaja terkena bom pemerintah gitu kan, kita kan juga enggak bisa menyalahkan itu gitu. Maka ya sebenarnya kalau menurut saya, kalau kemudian kita mengatakan bahwa Indonesia tidak berperan aktif, itu saya rasa kurang tepat gitu. Karena sungguhnya Indonesia sudah berusaha keras gitu untuk bagaimana diberposisi gitu sebagai sebuah negara yang memang punya, yang pertama sama Muslim, kemudian sama gerakan non-blok juga gitu kan, memposisikan dirinya untuk menyelesaikan konflik itu tidak dengan cara militer, tapi dengan secara sosial kemanusiaan gitu, seperti itu tanggapan saya mengenai ini sih, mengenai bagaimana posisi Indonesia begitu. Nah ini kalau tanggapan itu bilang ini ya seperti yang aneh tadi sampaikan ya, Suriah ini sudah menjadi konflik global, artinya negara-negara itu konflik yang ada di dalamnya itu berbagai macam negara. Tadi yang sudah sampaikan ada Rusia, Turki, Iran, kemudian Amerika, bahkan Israel. Namun ketika negara memutuskan untuk terlibat dalam hal itu, terlibat dalam sebuah konflik itu kan harus punya misi. Apa sih tujuannya? Nah ini yang aneh lihat belum ada di Indonesia. Tujuan atau niat besarnya itu belum tegas gitu. Kalau Amerika kan jelas, kalau Turki kan jelas, dia ikut terlibat ini, ikut membantu pemberontak karena apa? Karena ingin menurunkan rezim Bashar al-Assad gitu. Karena dianggap ya memang secara budaya modern itu sudah bertentangan. Ini sudah tidak zamannya lagi yang namanya itu dari kediktatoran. Kediktatoran yang sedang masih berlangsung ini hanya di Suriah saja kemarin. Seperti kemarin kan Libya udah selesai, Mesir udah selesai. Kalau ada sempat ikut kajian dengan pembicara itu, salah satu orang yang menjadi relawan di Suriah ini, begitu kejamnya Suriah ini, banyak intelnya di sana-sana, di mana-mana banyak intelnya. Jadi orang di sana, aneh denger ya, bukan kata aneh, ini kata orang yang pernah ke sana. Orang di sana itu takut membicarakan kejelekan pemerintah. Kayak zaman yang dulu lah, orang ini takut ngomongin Soeharto itu. Orang takut ngomongin pemberitaan terkait Soeharto itu. Orang diam-diam ngomongin Soehartonya di belakang-belakang. Bahkan ada istilah Petrus. Tembok pun bisa jadi pendengar. Artinya kalau kita ngomong diam-diam itu, tembok juga bisa jadi pendengar yang kemudian melaporkan ke pemerintahan. Habislah sudah kalau misalnya pemerintahan tahu. Artinya begitu diktatornya pemerintahan di Suriah. Nenek yang belum melihat di Indonesia, pemerintahan Indonesia memang bebas aktif ini banyak artinya itu bisa beragam. Bebasnya seperti apa, aktifnya seperti apa. Yang namanya bebas dalam hari ini kan mungkin benar tadi yang tidak terkait atau tidak memerdekakan dari negara tersebut. Tapi aktifnya di sini kan ada aktifnya kan ya. Aktif ini kan berarti ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan global. Bahkan di pembukaan undang-undang kan dijelaskan ya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena itu sesuai dengan kurikulum dan kurikulum. Nah ini statement atau peran aktif Indonesia belum terlihat. Aneh kurang tahu ini karena apa itu. Ternyata dengan potensi yang Indonesia miliki ini sudah banyak. Aneh sih lebih berpikiran bahwa Indonesia ini memang kenapa tidak bisa aktif dalam hal penyelesaian permasalahan-permasalahan Timur Tengah, permasalahan konflik di negara-negara lain, karena dia sendirinya pun negara kita sendiri itu masih ada campur tangan negara lain. Sehingga freeport tersebut itu kan punya Amerika, cukong-cukong Cina masih menggeluti di Indonesia gitu. Jadi bagaimana kita ikut membebaskan negara lain, sedangkan negara kita juga belum dibebaskan dari segi apapun. Beda, mungkin teman-teman bisa lah baca nama itu Cina Undercover itu buku. Itu kisah perjalanan negara Cina yang menjadi sekarang ini lah, maju yang cukup segar juga. Jadi komunisme, negara komunis itu semua benar-benar dilaksanakan. Ya, revolusi mentalnya Jokowi itu ingin meniru revolusinya Cina gitu. Hanya saja bedanya di Indonesia itu belum menerapkan, hanya sebagai tas jargon saja. Jadi dari orang Cina itu sekarang udah bebas, produk-produknya itu dia bikin sendiri kan. Makanya ada HP-HP Cina gitu, mobil-mobil Cina gitu. Itu bagian dari itu, mengharamkan warga negaranya itu mengkonsumsi produk-produk lain. Nah ini juga ada kaitannya, ketika Indonesia masih diperdaya atau masih ada campur tangan negara-negara lain dalam menjalankan roda pemerintahannya, maka jangankan untuk ikut berperan gitu. Ya pasti kan nanti pengen ikut sini, ya ada di belakangnya, weh, lu jangan ikut-ikutan dong. Tapi gini-gini gitu, bingung juga gitu. Khawatirnya Indonesia ini menjadi sasaran. Hingga aneh tidak heran ketika media-media sekarang pun di Indonesia, media mainstream itu bungkam dengan hal-hal seperti ini. Ya karena memang bisa jadi di belakangnya ada ancaman. Ketika Indonesia ikut dalam sana, ya Indonesia pun akan menjadi target sasaran. Karena semua negara yang berkonflik di sana, artinya ikut terlibat di sana, itu pasti akan menjadi sasaran. Baik itu misalnya Turki dibom juga, kemarin Turki kebom juga, yeah, di Ankara, juga. Itu kan bagian dari karena Turki ikut andil dalam hal Suriah ini. Jadi ketika ada negara yang ikut terlibat di sana, mau nggak mau itu pasti akan kena imbasnya. Ya imbasnya bisa aja ada konflik bom juga, ini juga. Hingga itulah yang aneh rasa, ini mungkin ya, mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa Indonesia ini pemerintahnya ya terkesan lamban gitu. Bahkan statement dari presiden pun ya sampai sekarang aneh belum pernah mendengar ya. Maksudnya ajakan untuk ayo kita bantuan kemanusiaan gitu. Ayo kita ikut ini, ikut itu gitu. Kecuali SBY pun ya dengan kata prihatinnya itu ya. Saya prihatin. Sampai itu aja. Ya karena memang memahami potensi-potensi konflik yang ada di negara ini cukup besar. Karena Indonesia kalau udah terjadi konflik udah bunuh-bunuhan lah. Gara-gara pemilu aja kemarin ya gitu. Warganya kayak gitu kan. Apalagi gitu. Adu domba yang ini. Makanya aneh sih lebih melihat peran pemuda-pemuda kita ini bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamnya, cinta persaudaraan sesama warga negara Indonesia, terlebih sesama muslim. Ya, dalam hal ini kita peduli sesama muslim karena sesama muslim itu saudara gitu, karena apa namanya umat muslim yang ada di Suriah juga saudara-saudara kita. Namun di sisi lain kita juga jangan meninggalkan nasib negara kita juga gitu. Jangan sampai kita membela mati-matian negara lain gitu hanya karena apa namanya persaudaraan ukhuwah Islamnya, namun kita juga lupa terkait persaudaraan satu bangsa dan satu negara ini. Ini sih aneh, belum melihat dari pergerakan pemuda ini ya, yang kemarin turun aksi solidaritas. Cobalah kita munculkan, perkuat rasa cinta tanah air kita ya, sampai mudah dikonflik. Ya kita lah yang kemudian menjaganya. Mungkin di eranya kita itu terjadi konflik negara kita gitu. Namun ya bisa jadi di anak cucu kita kan, jangan sampai itu juga gitu. Nah ada hadis, ane tadi baca hadisnya, ane lupa teks detailnya seperti apa, cuma singkat, akan ada masa orang yang punya pedang itu lebih baik memukulkan pedangnya di batu daripada digunakan untuk perang. Singkatnya itu ya, walau kita punya, misalnya nih, konflik ini kita sebenarnya punya kesempatan untuk berperang, tapi ada kalanya kita untuk menahan diri, karena bisa jadi itu yang terbaik. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk Kak Sarul tadi buat yang ini, tadi tanya yang ini komentar ya. Jadi Turki ini yang menjadi ini ya, pendukung utama oposisi Bashar al-Assad. Aneh bedain ya oposisi Bashar al-Assad dengan pemberontak. Pemberontak itu dia ada tiga hal aneh kalau misalnya aneh baca buku itu. Pemerintahan, oposisi, sama pemberontak. Pemberontak ini yang kita bisa sebut aja misalnya ISIS atau dulu itu Suriah Free Army atau apalah, misi pembebasan Suriah. Nah, oposisi ini yang memang saudara-saudara kita yang punya niatan tulus ikhlas gitu, melihat sebuah kebatilan, dan kebatilan ini jangan sampai dibiarkan. Sehingga Turki menjadi negara yang paling banyak apa namanya itu pengungsi, paling banyak menampung para pengungsi Suriah. Keluar ke Turki kan udah pernah ke Turki. Itu banyak kali temukan pengungsi Suriah yang sedang meminta-minta. Olit, gimana Olit? Ada tanggapan? Chan gimana? Ada tanggapan Chan? Chan ada? Mungkin Chan punya pertanyaan juga, bang? Enggak gitu? Pertanyaan juga? Di begini inilah tulisan tentang ini. Ini kita melihat konflik di tengah dua menjadi dua ini, dua mindset, dua kacamata. Kacamata seorang muslim dengan kacamata seorang warga negara Indonesia. Tapi alhamdulillah kita bersyukur gitu ya bahwa teman-teman kita sesama muslim itu begitu ini gitu ya. Begitu solid gitu ya. Solid. Ya tiga yang lainnya saja bagaimana gitu. Mensolidkan yang lain gitu. Dan ini dan mungkin saya juga bersepakat ya dalam statement tadi ya bahwa ya memang mungkin yang terbaik bagi kita sekarang adalah bukan bagaimana kita langsung turun ke sana gitu, tapi bagaimana caranya kita memperkuat yang di kita yang dulu gitu, di Indonesia dulu gitu, umat Muslim Indonesia gitu. Mungkin tadi dalam sempat diselahkan Islam Nusantara gitu ya, ternyata Islam Nusantara itu bukan masalah pergeseran ini, tapi adalah bahwa umat Islam Indonesia itu harus kuat gitu, harus kuat dalam menangkal semua informasi yang tidak sesuai dan juga bersatu sehingga bisa membantu manusia yang lain begitu. Jadi juga mungkin saya bersepakat dalam hal itu gitu. Jadi ya bagaimanapun juga ada ya namanya ini adalah musibah yang menimpa saudara-saudara kita gitu. Saudara-saudara kita di Timur Tengah khususnya dan juga di daerah-daerah lain gitu pada umumnya gitu. Termasuk di daerah Indonesia sendiri gitu. Kita pun juga banyak melihat bahwa Indonesia sendiri pun banyak gitu ya umat-umat muslim yang mungkin tertindas gitu. Tapi tidak banyak terakses oleh kita gitu. Seperti ya ada beberapa yang sana di Bali. Kan ada ya yang di Bali, ada Bali. Iya Bali. Bali gitu. Di Bali pun ada yang seperti itu ya. Umat-umat apa? Umat kita yang mau merayakan sholat tapi diganggu oleh masyarakat Bali gitu. Yang beragama Hindu. Gitu. Kemudian dari di Papua juga kita juga sempat dikagetkan kemarin waktu Lebaran tahun lalu. Bom. Ya. Ada kebakaran. Kebakaran dibakar ya. Mesti dibakar, mesti ditolik karena dibakar gitu. Dan saya rasa gitu dan mungkin kalau dari hemat saya gitu ya bahwa memang memperkuat umat muslim di Indonesia inilah yang mungkin cara terbaik kita gitu. Dan bagaimana kita memperbanggakan kepada muslim yang lain gitu supaya kita tuh kuat dulu gitu. Umat Islam Indonesia kuat, maka apalagi Indonesia adalah basis muslim terbesar gitu kan. Dan yang tentunya juga selain kalau bersatu kuat, ketika terpecah juga akan menjadi bencana yang besar gitu. Maka ini yang saya rasa harus kita galakkan gitu. Bagaimana kita mempersatukan umat muslim yang ada di Indonesia gitu. Mungkin kalau tidak ada tanggapan lagi dari apa? Ya udah, mungkin juga kalau ingin teman-teman ada diskusi lebih lanjut, kita bisa bicarakan lebih banyak lagi di grup atau mungkin juga bisa PM langsung akan ada Sahrul Mubarak. Ya udah demikian. Marilah kita tutup kajian kita dengan bersama baca alhamdulillah dan doa oleh Adina Khalid. Amin. Kita sudah selesai pada pertemuan pada sore hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana. Marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian mungkin doa dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.